Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, yaitu hukumnya, tentang hukum khamr. Wal maisir, dan hukum perjudian. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, fihima ismun kabir, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar, madarrah yang besar, wa manafi'u linnas, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kan tetapi dosa keduanya, kemudaratan keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, nah, tentang apa yang mereka infakkan, itu mikdar, ukuran berapa yang harus diinfakkan. Qulil afwa, maka katakanlah al afwa, ya, harta yang diinfakkan adalah harta yang lebih dari kebutuhan, ya. Ketika seorang telah tercukupi kebutuhan untuk keluarga dan anak-anaknya, ya, maka yang lebih itulah yang diinfakkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar supaya kalian mau berfikir. Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini menjadi dua bagian, ya. Nah, dua penjelasan. Nah. Karena di dalam ayat ini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang pertanyaan, apa hukum khamr dan maisir. Kemudian pembahasan kedua tentang pertanyaan, ya, madza yunfikun, ya. Seberapa harta yang diinfakkan, ya, atau disodakohkan. Nah, pertanyaan tentang sodakoh. Sehingga Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini dalam dua bagian atau dua penjelasan. Baik, kita baca penjelasan pertama dari Syekh rahimahullahu taala, yaitu tentang hal yang terkait dengan hukum khamr dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini yang pertama beliau jelaskan di sini sebelum ayat yang atau lanjutan ayatnya. Itu firman Allah taala, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, minuman keras atau yang memabukkan, dan maisir, perjudian. Katakan, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ay yas'aluka ya ayyuhar rasul al-mu'minun an ahkamil khamri wal maisir. Maknanya yaitu bertanya kepadamu wahai rasul, ya. Bertanya kepadamu siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bertanya kepadamu wahai rasul tentang hukum-hukum khamr dan maisir. Hukum khamr dan maisir, hukum minuman keras, ya, minuman yang memabukkan. Wal maisir, dan tentang hukum perjudian. Nah, dikatakan khamr karena khamarul aql, karena minuman tersebut menutupi akal, ya, membutakan akal dan menutupinya. Nah. Adapun al-maisir, dikatakan al-maisir diambil dari kata al-yusr. Apa arti al-yusr? Yassiru wala tu'assiru. Nah. Ini juga dari al-yusr. Apa maknanya? Apa? Yusrun. Lawannya so'bun. Apa? Mudah. Al-maisir dari kata al-yusr, mudah. Kenapa dikatakan maisir? Nah, diambil dari kata al-yusr, mudah. Karena nah, maisir itu mengambil harta dengan cara yang mudah. Tanpa apa? Tanpa susah payah. Nah, berjudi, ya. Ini mengambil harta dengan cara yang mudah, tanpa susah payah. Ya. Nah, cuma nongkrong dapat uang, nah, ya, dengan cara judi tadi. Sehingga dikatakan al-maisir, nah, dari al-yusr. Orang-orang yang beriman bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang hukum khamr dan maisir. Hukum minuman yang memabukkan dan hukum perjudian. Wa qad kana musta'malaini fil jahiliyah wa awwalil Islam. Dan dahulu keduanya, khamr dan maisir, nah, dikerjakan pada zaman jahiliyah, ya, keduanya dilakukan, ya, dipakai, ya, pada zaman jahiliyah. Wa awalil Islam, dan pada awal-awal Islam, ya. Nah, karena syariat Islam itu turun bertahap, ya. Melarang ini, melarang itu, bertahap. Enggak langsung sekaligus bruk ini semua dilarang. Nah, ya. Tidak bertahap. Larang-larang tersebut bertahap, sebagaimana perintah-perintah Naam juga datang secara bertahap. Dahulu kedua perkara ini, ya, minum khamr dan maisir, berjudi, keduanya Naam dikerjakan pada zaman jahiliyah dan pada awal-awal Islam. Faka'annahu waqa'a fihima iskal. Sehingga, ya, seakan-akan Naam ada padanya iskal, ya, ganjalan pada diri orang-orang yang beriman. Nah, ada ganjalan tentang masalah minum khamr sama berjudi. Nah, karena ketika itu belum dilarang. Nah, ada ganjalan pada diri-diri orang-orang yang beriman. Nah, Allah, orang-orang yang Allah karuniai keimanan, ya, ada ganjalan pada diri mereka tentang dua perkara ini. Minum khamr dan maisir. Falihadza sa'alu an hukmihima. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum keduanya. Apa sih hukum keduanya? Fa amarallahu ta'ala nabiyahu an yubayyana lahum manafi'ahuma wa madarrahuma. Maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada mereka tentang manfaat-manfaat keduanya dan bahaya-bahaya keduanya. Nah, jelaskan manfaatnya apa, bahayanya apa. Liyakuna dzalika muqaddimatan litahrimihima wa tahtimi tarkihima. Nah, yang penjelasan ini, ya, penjelasan kepada orang-orang beriman, ya, tentang manfaat-manfaat khamr dan maisir dan bahaya Naam khamr dan maisir. Penjelasan ini menjadi apa? Menjadi muqaddimah, semacam pendahuluan Naam untuk mengharamkan keduanya. Ya. Jadi ada tahapan. Nah, didahului dengan hal seperti ini, penjelasan manfaat dan bahaya khamr dan maisir. Nah, yang nantinya arahnya ke, apa, diharamkan nantinya. Nah, namun dijelaskan dulu tentang manfaat dan bahayanya, liyakuna dzalika muqaddimatan litahrimihima. Nah, yang penjelasan tersebut ya akan menjadi muqaddimah, pendahuluan untuk mengharamkan keduanya. Wa tahtimi tarkihima, dan untuk na'am mewajibkan meninggalkan keduanya. Nah, ini sebagai pendahuluan untuk mengharamkan keduanya dan na'am wajibnya meninggalkan keduanya, khamar dan maisir. Fa akhbara anna ithmahuma wa madarahuma wa ma yasduru anhuma. Maka beliau pun mengkhabarkan bahwasannya dosa keduanya dan bahaya keduanya, wa ma yasduru anhuma, dan hal-hal yang diakibatkan karena keduanya, min dhahabil aqli, seperti hilangnya akal, wal mal, dan hilangnya harta, wasad an dzikrillah, dan terhalangnya dari berzikir kepada Allah, wa anis shalah, dan terhalangnya dari sholat, ya, wal adawah wal bagdo, dan menyebabkan permusuhan dan menyebabkan al bagdo, saling benci, ya. Ini semua akbar, ini semua lebih besar, ya, mimma yadhunnunahu min naf'ihima, dari manfaat keduanya yang mereka sangka. Jadi bahaya-bahaya tadi, ya. Nah, dosa dan bahaya tadi, ya, yang diakibatkan karena khamr dan maisir, ya, itu lebih besar dari manfaat yang mereka duga, yang mereka sangka. Apa manfaat yang mereka sangka? Min kasbil mal bitijarah bil khamr. Seperti bisa mendapatkan harta karena sebab berjual beli khamr. Nah, jual beli khamr mendatangkan harta, keuntungan. Nah, ini manfaat. Nah, wa tahsilihi bil qimar, dan juga mendapatkan harta dengan cara berjudi, al qimar. Nah, ini juga mendapatkan harta termasuk manfaat. Wa tarabalin nufus, wa tarabilin nufus, dan juga wa tarab, adanya rasa senang, rasa gembira di dalam jiwa, inda ta'atihima, ketika melakukan keduanya. Ketika minum khamr bisa ngeplay, ya. Nah, ketika berjudi kemudian beruntung dapat harta banyak tanpa susah payah. Nah, namun bahaya-bahayanya tadi, dosanya tadi dan bahayanya lebih besar dari manfaat yang mereka sangka tadi. Nah, memang ada manfaatnya. Manfaatnya bisa dapatkan keuntungan dengan jual beli khamr, ya. Bisa mendapatkan harta dengan cara yang mudah, ya, dengan cara berjudi dan lain sebagainya. Nah, dari manfaat-manfaat yang mereka sangka. Namun dosa dan mudharrah dan bahaya yang diakibatkan karena keduanya itu lebih besar. Sehingga Allah katakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Wa kana hadzal bayan zajiran lin nufus anhuma. Maka adalah penjelasan ini, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manfaat dan bahaya khamr dan maisir, ya. Penjelasan beliau ini zajiron lin nufus, ini menjadi larangan. Nah, bagi jiwa, ya, anhuma, dari melakukan keduanya. Nah, jadi penjelasan ini adalah sebagai zajiron, sebagai larangan, peringatan terhadap jiwa-jiwa ini dari melakukan keduanya. Li'anal aqila, karena akal, ya, telah disebutkan ini manfaatnya, ini sebutkan bahayanya nih, nih sebutkan, nah, yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya tadi. Nah, maka penjelasan ini sudah merupakan larangan dan peringatan. Nah, jangan melakukan keduanya, ya. Walaupun belum ada tasrih larangan, karena larangan akan ada pada ayat yang lain. Namun ini sudah cukup menjadi peringatan dan larangan bagi kita. Kenapa? Li'anal aqila, karena orang yang berakal. Orang yang berakal, ya. Yurajjih ma tarajjahat maslahatuhu. Orang yang berakal, orang yang waras, ya, bahasa kita. Dia akan mengutamakan, ya, sesuatu yang lebih kuat maslahatnya. Ya. Orang yang berakal, orang yang waras, ya. Nah, maka dia akan mendahulukan atau lebih mengutamakan sesuatu yang lebih kuat maslahatnya. Wa yajtanibu matarajjahat madarratuhu, dan dia akan meninggalkan, ya, seorang yang berakal, seorang yang waras, dia akan meninggalkan, nah, hal-hal atau sesuatu yang madarrahnya lebih kuat. Dia akan tinggalkan sesuatu yang madaratnya, bahayanya lebih kuat, lebih besar, lebih banyak. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini loh bahayanya. Ini manfaatnya. Nah. Dengan penjelasan bahaya dan manfaat dari khamr dan maisir tersebut, ini sudah menjadi zajirun lana, peringatan dan larangan bagi kita dari melakukan keduanya. Nah. Walaupun enggak belum ada tasrih, ya. Nah, dari beliau, tetapi ini sudah menjadi larangan dan peringatan agar kita tidak melakukan keduanya. Kenapa? Karena akal, dia pasti akan akal, seorang yang berakal, ya, li'anal akil, karena seorang yang berakal, dia akan mendahulukan hal yang maslahatnya lebih kuat dan akan meninggalkan hal yang mudaratnya lebih kuat. Nah. Walakin, akan tetapi, lamma kanu qad alifuhuma, akan tetapi ketika mereka dahulu telah senang dan hobi, ya, melakukan keduanya, ya, minum minuman yang memabukkan dan juga maisir, berjudi, ya, ketika keduanya dahulu, nah, mereka gemar melakukannya, ya, atau mereka alifuhuma, ya, senang atau hobi dengan keduanya, wasu'uba at-tahtimu bitarkihima awwala wahlah, dan sulit, ya, untuk langsung mewajibkan agar meninggalkan keduanya awwala wahlah, secara sekaligus, secara langsung. Nah, awwala wahlah, ya. Jadi ketika mereka, nah, dahulu gemar melakukan keduanya dan sulit untuk langsung, nah, mewajibkan agar meninggalkan keduanya secara sekaligus, ya, maka qaddama hadhil ayat muqaddimatan litahrim, maka Allah subhanahu wa ta'ala, nah, memberikan pendahuluan, ya, dengan ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengharamkan keduanya. Alladzi dzakarahu fi qoulihi, yang pengharaman ini, pengharaman terhadap khamr dan maisir, ya. Alladzi dzakarahu fi qoulihi, yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, ini ayat pengharaman khamr dan maisir, ya, dan yang lainnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 99:1. Adapun ayat ini Al-Baqarah 219, ya, ini mukaddimah, ini pendahuluan, ya, dijelaskan manfaatnya, ada manfaatnya, nah, tapi madaratnya, bahayanya lebih besar. Nah, ini pendahuluan, pendahuluan untuk mengharamkan keduanya. Nah, yang pengharaman itu ada pada, naam, surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah. Apa bunyi ayatnya? Fi qawlihi, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu minuman yang memabukkan, wal maisir, dan perjudian, wal ansab, dan mempersembahkan persembahan untuk berhala. Al-ansab bentuk jamak dari an-nusub, sesuatu yang ditegakkan atau dibuat, na'am, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya, sesuatu yang dibuat, ditegakkan, nah, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih di sisi sesuatu yang ditegakkan di situ. Nah, itu berhala. Nah, dibuat berhala untuk apa? Oleh orang-orang jahiliyah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dibuatlah berhala. Nah, taib, kemudian dia menyembelih sesembelihan di samping berhala tersebut. Baik, inilah perbuatan menyekutukan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, al-ansab, menyembelih untuk berhala atau mempersembahkan persembahan untuk berhala. Nah, wal-azlam, dan sesungguhnya al-azlam itu, ya, al-azlam bentuk jamak dari az-zalam. Az-zalam jamaknya azlam. Az-zalam itu adalah anak panah yang belum ada bulunya. Nah, anak panah yang belum ada bulunya. Dan ini maksud di sini adalah mengundi nasib dengan anak panah. Wal azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Karena makna az-zalam adalah anak panah yang belum ada bulunya. Jadi anak panah yang belum ada bulunya ditulisin. Nah, yang satu dituliskin, yang satu ditulisi, nah, mengerjakan. Nah, yang satu ditulisi tidak mengerjakan. Nah, kemudian kalau mau melakukan sesuatu, ya, diundi, diletakkan di sesuatu, panah-panah tersebut, ya. Kemudian, nah, diambil mana yang menjadi nasib dia. Ini dikerjakan apa tidak, ya? Nah, diambil. Jadi, nah, kalau yang muncul atau yang terambil adalah anak panah yang ada tulisannya kerjakan, maka dia mengerjakan apa yang ingin dia lakukan. Nah, baik. Kalau dia, nah, dapat anak panah yang tulisannya jangan dikerjakan, maka dia tidak akan mengerjakan. Mengundi nasib dengan anak panah. Nah, baik. Ya kasihan kalau dia pengen menikah, ya, udah ngebet, kemudian diundi kayak gitu. Kemudian yang dapatnya apa? Jangan menikah, ya, kan? Nah, kasihan. Allahul musta'an. Baik. Ini azlam, ya. Mengundi nasib dengan anak panah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Nah. Maka Allah sebutkan di sini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya khamr, berjudi, dan mempersembahkan persembahan untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, itu semua rijsun, adalah perbuatan keji. Ya. Min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Ya. Karena syaitan yang menghiasi perbuatan tersebut. Sehingga dikatakan min amali syaitan, sehingga termasuk dari perbuatan syaitan. Nah. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. ya khamar, ya maisir, ya ansab, ya azlam dan seterusnya, jauhi oleh kalian la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah. Kemudian ayat yang ke-90, ayat yang ke-91, ayat selanjutnya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun, ya. Sesungguhnya hanyalah syaitan ingin menyebabkan permusuhan di antara kalian. Sesungguhnya syaitan ingin mencampakkan adanya permusuhan di antara kalian. Wal bagdo, dan saling benci di antara kalian. Fil khamri wal maisir, karena sebab meminum khamr dan karena sebab berjudi. Ini yang diinginkan oleh syaitan, ya. Supaya di antara kalian saling bermusuhan dan saling membenci karena sebab minum khamr dan melakukan maisir perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan juga syaitan ingin menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah. Wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan fahal antum muntahun, ya. Maka berhentilah kalian dari pekerjaan atau perbuatan itu. Dua ayat ini, dua ayat ini adalah ayat yang mengharamkan khamar dan maisir, minum-minuman keras dan juga perjudian. Dua ayat ini, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Sebab turunnya ayat ini, sebab turunnya kedua ayat ini, disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya ada dua kabilah ketika itu dari kabilah Ansor, ya, mereka minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan sampai mereka mabuk, ya. Karena sudah mabuk, satu dengan yang lain saling jahil, saling bersenda gurau, saling bermain-main, saling jahil, ya, sehingga menimbulkan sesuatu pada wajah mereka. Ya. Ketika mereka sadar, ya, dari mabuknya, ya, sudah waras lagi, ya, sadar kembali, ya, maka muncullah dalam hati mereka ada rasa dendam. Ya. Ada rasa dendam antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain tadi. Nah, karena sebab perbuatan ini, maka turunlah ayat ini yang mengharamkan khamr dan maisir. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalati fahal antum muntahun. Allah panggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman-minuman khamar dan perjudian dan persembahan kepada berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, semua itu perbuatan keji, termasuk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan itu, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan ingin mencampakkan kepada kalian permusuhan, ya, dan kebencian, itu agar kalian saling bermusuhan dan saling membenci karena sebab minum khamr dan karena sebab melakukan perjudian. Dan syaitan ingin menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan menghalangi kalian dari sholat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari perbuatan-perbuatan itu. Wahada, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan ini pengharaman khamr dan maisir, pengharaman minum-minuman keras yang memabukkan dan maisir perjudian, min lutfihi wa rahmatihi wa hikmatihi. Ini termasuk bentuk kelemah lembutan Allah dan bentuk kasih sayang Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma nazalat qala Umar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ketika turun ayat yang mengharamkan khamar dan maisir ini, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Intahaina, intahaina." Ya. Kami berhenti, kami berhenti. Nah, ya, enggak ada apa ini, ya. Protes, ya. Nah, enggak aduh kok dilarang, kok diharamkan. Ini kan usaha saya ini jual beli khamar misalkan. Enggak ada. Nah, atau dengan alasan-alasan lain atau komentar-komentar lain protes, ya. Nah, tidak ridho, ya. Dan lah, tidak ada. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Intahina, intahina. Kita berhenti, kita berhenti." Nah. Dan riwayat Umar tadi, ucapan Umar tadi ada dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga oleh Al-Imam Tirmidzi An-Nasa'i. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Fa ammal khamru fa huwa kullu muskirin khamarul aqla wa ghattahu min ayyi naw'in kan. Adapun khamr, ya, adalah semua yang memabukkan. Kullu muskir, ya. Kullu muskirin haram, setiap memabukkan haram, ya. Khamr kullu muskir. Khamr adalah kullu muskirin, semua yang memabukkan. Khamarul aqla, dan menutup akal. Wa ghattahu, dan menguncinya, ya. Min ayyi naw'in kan, dari jenis apapun itu. Nah, yang dia itu menutupi akal atau menghilangkan akal. Nah, dari jenis apapun itu. Ima dari jenis cairan, ya. Nah, minuman, nah, atau dari jenis serbuk, ya, sabu, ya, atau yang semisalnya. Nah, dari berbagai macam hal-hal yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan hukumnya haram, baik berupa cairan atau yang lainnya. Nah. Wa ammal maisiru fahuwa, adapun maisir, ya. Fahuwa kullul mughalabat, ya. Maisir berjudi, ya. Insyaallah makna judi paham ya kita, ya. Nah, paham enggak? Hah? Judi. Ya. Maisir dalam bahasa kita berjudi. Nah. Adapun penjelasannya, maisir itu kullul mughalabat. Semua bentuk mughalabah, semua bentuk perbuatan saling mengalahkan. Nah, ya. Antara dua pihak. Nah. Mana tadi? Allati yakunu fiha iwadun minat tarafain. Nah. Yang di dalamnya ada iwad, ada bayaran, ya. Dari dua pihak. Nah. Kalau yang ini yang kalah, ya berarti yang dibayar yang mana? Yang menang. Nah, yang kalah bayar yang menang. Nah. Baik. Contohnya dari perbuatan maisir adalah an-nard. Seperti na'am ngadu dadu, ya. Nah, main dadu atau ngadu dadu, yang kalah bayar. Nah. Wasyatranj, dan juga contoh lain adalah seperti permainan catur, ya. Nah, yang permainan-permainan ini, ya, ada bentuk saling mengalahkan. Nah, kemudian dibarengi dengan adanya iwad, adanya bayaran, ya, dari salah satu dua pihak tersebut. Wa kullu mughalabatin qauliyatin aw fi'liyatin bi'iwadin. Nah, ini penting. Semua bentuk mughalabah, bentuk saling mengalahkan, ya. Baik yang berupa ucapan atau yang berupa perbuatan, ya, bi'iwadin, yang disertai dengan iwad, adanya bayaran. Nah, yang kalah bayar. Nah, maka ini hukumnya haram. Nah, ini hukumnya haram. siwa musabaqatil khayli wal ibli wassiham. Nah, selain ya, selain apa? Selain perlombaan kuda dan unta dan na'am perlombaan as-siham memanah. Nah, fa innaha mubahatun. Maka perlombaan-perlombaan ini, lomba berpacu kuda, lomba berpacu dengan unta, atau lomba memanah, fa innaha, maka perbuatan-perbuatan ini mubahatun, hukumnya mubah. Likauniha mu'inatun au mu'inatan 'alal jihad, karena perbuatan-perbuatan tersebut membantu untuk berjihad. Nah. Walihada, oleh karena ini rakhasa fiha syari', oleh karena ini syariat memberi keringanan dalam tiga bentuk tadi atau dalam tiga perbuatan tadi, ya, musabaqatul khail, berlomba berpacu kuda, wal ibil atau berlomba berpacu unta, wasiham atau berlomba memanah. Nah. Baik, mubah karena apa? Bisa membantu untuk na'am berjihad. Taib, ini makna al-maisir. Kullul mughalabat allati yakunu fiha iwad min at-tarafain. Semua bentuk saling mengalahkan yang na'am di dalamnya yang disertai di dalamnya dengan iwad, adanya bayaran, na'am, dari dua pihak. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih dalam ayat yang ke-219 ya. Naam. Namun pembahasannya berbeda. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Ila akhiril ayat. Insyaallah. Naam. Sambungan ayatnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.